pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Kamis 2 Februari 2017 dibacakan Ardian Syah. Pengamat sebut substansi debat tidak tersampaikan. Dana tunjangan PNS terancam hangus. Diduga panelis tak netral Panwas surati KIP Banda Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun pengamat politik dan keamanan Aceh Aryos Nifada mengomentari terkait pelaksanaan debat kandidat Cagub-Cawagub Aceh yang digelar oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh baru-baru ini. Menurutnya, tiga kali debat sudah dilaksanakan namun substansi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurutnya, substansi program apa yang akan dilakukan masing-masing calon jika terpilih nanti tidak tersampaikan dengan baik kepada publik Aceh. Bahkan menurutnya para kandidat mulai dari debat 1 hingga debat 3 tidak serius dalam menyampaikan visi misi dan tidak pandai mengelola waktu ketika penyampaian gagasan, pikiran, baik visi misi serta program kerja. Menurutnya jika dicermati dalam rumusan visi misi serta program unggulan yang disampaikan masing-masing paslon, hampir semuanya menawarkan materi program bantuan yang bersifat karikatif. Lanjut Aryos, yang dibutuhkan masyarakat Aceh saat ini adalah program yang skematik, komprehensif, dan terintegrasi yang mampu mengentaskan program kekinian sekaligus menciptakan pondasi kemajuan berjangka panjang di Aceh. Sudarlun, persoalan pengukuhan struktur organisasi tata kerja yang terlambat hingga mengganggu pelayanan dan sistem keuangan pemerintahan terus menjadi masalah utama di sejumlah daerah termasuk PD, di mana tunjangan untuk 8.000 PNS di jajaran Pemkab PD terancam tidak bisa dibayar. Anggota DPRK PD T. Saifullah mengatakan dana tunjangan yang terancam hangus yakni jatah Januari 2017 karena hingga 31 Januari 2017 SOTK baru belum juga dikukuhkan. Data Badan Kepegawaian Daerah PD menyebutkan jumlah PNS di PD saat ini sekitar 8.000 lebih dari sebelumnya mencapai 9.000 lebih. Keterlambatan mengakibatkan PNS di PD hanya bisa menerima gaji rutin jatah bulan Januari, sementara dana tunjangan kerja tidak bisa diusulkan. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati PD Munawar Ajalil hari ini mengukuhkan 755 pejabat untuk menyesuaikan SOTK baru. Munawar mengatakan molornya jadwal pelantikan akibat terjadinya antrean berkas dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang diusulkan ke Kemendagri. Terkait dana tunjangan yang terancam hangus karena telah melewati waktu pengamprahan, ia belum memberikan penjelasan yang bisa menjadi pegangan bagi PNS yang dirugikan akibat tidak dibayar haknya dalam hal dana tunjangan kinerja. Sudarlun, satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari lalu. Panelis yang dimaksud adalah Suraya Kamaruzaman. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap 2. Debat tersebut menampilkan dua kandidat, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Iliza Sa'duddin Jamal Farid Nya Umar dan pasangan calon nomor urut 2 Aminullah Usman Zainal Arifin. Dari penelusuran Serambi FM, pernyataan Suraya yang dinilai melanggar independensi tersebut ketika ia menjawab pertanyaan tentang gestur para kandidat saat mengikuti debat. Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Soraya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. Terkait laporan ini, Komisioner KIP Banda Aceh Indra Milwadi mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwasli Banda Aceh. Ia mengatakan persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. Secara terpisah, Soraya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi membantah dirinya memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. Sudarlun, Kepala Unit 3 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Brotoseno didakwa menerima hadiah atau janji terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Brotoseno menerima uang dengan total 1,9 miliar secara bertahap. Ia juga menerima 5 tiket pesawat Batik Air kelas bisnis seharga 10 juta atas permintaan sendiri. Brotoseno menerima uang dari Haris selaku advokat Jawa Post Group untuk mengurus penundaan panggilan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan. Pemilik Jawa Post Group itu sedianya diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Pada pemberian pertama, penyidik di Tipikor Bareskrim Polri Dedi Setiawan Yunus menerima 100 juta rupiah dari Brotoseno dan pemberian kedua sebesar 50 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, di saat banyak kalangan memprotes kebijakan anti-imigran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hal sebaliknya disampaikan Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan mengatakan, sangat salah jika menyebut kebijakan baru Amerika Serikat tersebut sebagai anti-Islam. Sheikh Abdullah menambahkan kebijakan Amerika Serikat itu hanya bersifat sementara dan tidak diterapkan untuk sebagian besar negara-negara Muslim. Lebih jauh, Sheikh Abdullah mengatakan negara-negara yang kini masuk daftar hitam Amerika Serikat memiliki tantangan struktural dalam sektor keamanan yang harus mereka atasi. Pada pekan lalu, Presiden Trump menaikkan perintah eksekutif yang melarang semua warga negara Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk ke wilayah Amerika Serikat. Trump bersikukuh kebijakannya ini yang dianggap diskriminatif adalah untuk menangkal masuknya kelompok-kelompok radikal Islam masuk ke Amerika Serikat. Sudarlun, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tiba-tiba membatalkan niat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Korea Selatan. Semula ia berencana maju sebagai calon presiden meninggalkan karir diplomasinya yang ia tempuh seumur hidup demi kestabilan politik negara. Ban Ki-moon pulang ke Korea Selatan bulan lalu setelah selama satu dekade tinggal di New York dan diharapkan banyak pihak akan bertarung dalam pemilu tahun ini. Namun pencalonannya dihadapkan dengan serangkaian kendala. Walau belum pernah menyatakan secara resmi akan mencalonkan diri sebagai presiden, Ban Ki-moon sudah berkali-kali tampil di muka publik dan berbicara soal perlunya melakukan perubahan politik di negara yang sedang dilanda skandal korupsi itu. Sejumlah laporan mengklaim Ban telah menandatangani kontrak untuk menyewa kantor seluas 660 meter persegi di Seoul. Selain itu, ia juga mendorong perubahan konstitusi untuk mengurangi kewenangan eksekutif presiden demi pemerintahan yang lebih korporatif. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 2 Februari 2017. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.